fatinina. Fatinina. Kita tambah sedikit lagi. Pelajaran yang ke-42. Ma tabi'i pada dhammah. Dhammah diikuti waw sukun. Kita baca u. Jadi ketika panjangnya itu ya, posisi bibirnya maju ke depan. U. U. Tu. Tu. U. Tu. Mu. Mu. Nu. Nu. Jangan sengaja-sengaja untuk maju. Du. Du. Lagi. Du. Du. Zu. Zu. U. U. Utiya. Utiya. Nudiya. Nudiya. Majunya kurang. Lagi-lagi. Nudiya. Nudiya. Uhiya. Uhiya. Uqiba. Uqiba. Burika. Burika. Tamuta. Tamuta. Ya, kita dibiasakan. Yaqumu. Yaqumu. Ya. Tasumu. Tasumu. Ta, disiskan. Tasumu. Tasumu. Takunu. Takunu. Yadhuku. Yadhuku. Junubuha. Junubuha. Shuhumuha. Shuhumuha. Suhuliha. Suhuliha. Buyutana. Buyutana. Qutufuha. Qutufuha. Ghawuna. Ghawuna. Atuni. Taluta. Taluta. Qaruna. Qaruna. Jaluta. Jaluta. Kalihuna. Kalihuna. Kalihuna. Kalihuna. Samiduna. Samiduna. Utina. نوحيها نوحيها أذينا أذينا يا الحمد لله kita masuk ke pelajaran 42 untuk kali ini kita cukupkan pelajaran kita pada sampai di sini semoga bermanfaat diulang-ulang kembali pelajaran yang telah lalu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.